Apapun sengsara, ku coba tersenyum dan tersenyum lagi. Apapun sengsara, ku coba tersenyum dan tersenyum lagi. Apapun sengsara, ku coba tersenyum dan tersenyum.